إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan tepatnya kita berada di bulan Syaban, bulan ke-8 dari penanggalan Hijriah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul yuqallibullahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibaratan li'ulil absar. Allah subhanahu wa ta'ala mempergantikan antara siang dan malam. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan dengan pandangan i'tibar, pandangan yang sifatnya mengambil pelajaran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Khilfatan liman arada an yadzakara. Bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Wa arada syukura. Dan menginginkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Syahrul Sya'ban lahu fadail wa ahkam. Bulan Syaban memiliki keutamaan-keutamaan dan hukum-hukum. Di antara keutamaan bulan Syaban, waqad jaa'a 'inda Ahmad wa ghairihi min hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Aku mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam arauka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihatmu berpuasa di antara bulan-bulan yang engkau berpuasa sebagaimana puasamu pada bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang sifat puasa yang Nabi alaihissalatu wassalam lakukan di bulan Syaban, yaitu dengan banyak berpuasa padanya. Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu." Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Asyahrul maghful. Bulan yang dilalaikan oleh manusia. Yang mana bulan Syaban, kata Nabi alaihissalatu wassalam, baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Syaban terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Syaban adalah bulan di mana amal-amal soleh diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, dan aku menyenangi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, amalan solehku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dua keutamaan bulan Syaban. Keutamaan yang pertama, Syahrul Syaban merupakan syahrun yakfulu nasu anhu. Bulan yang manusia melalaikannya. Disebabkan karena letaknya yang berada di antara dua bulan besar di dalam Islam. Baina syahraini 'azimaini wa huma Rajab. Dan keduanya adalah Rajab yang merupakan salah satu di antara bulan-bulan suci, bulan-bulan hurum. Al-Ashhurul Hurum. Dan juga terletak di antara bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita ketahui bersama bulan yang besar yang penuh berkah di mana kaum muslimin diwajibkan bagi mereka melakukan puasa sebulan penuh. Baina syahrain 'azimain. Bulan yang terletak di antara dua bulan besar sehingga manusia lalai darinya. Melalaikannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyenangi untuk mengisi bulan yang dilalaikan oleh manusia ini dengan ketaatan. Di antaranya adalah berpuasa, memperbanyak puasa padanya. Di sini diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, istihbabu amarati awqati ghaflatin nas. Istihbabu imarati awqati ghaflatin nas. Disenanginya memakmurkan, mengisi waktu-waktu yang manusia lalai padanya dengan ketaatan. Ketika manusia lalai pada bulan Syaban, ghafiluna bil malazzati wasyahawat, mereka lalai dengan kelezatan-kelezatan duniawiyah, syahwat-syahwat duniawiyah. Terlalaikan karena terletak di antara dua bulan besar. Nabi alaihi salatu wassalam mengisinya dengan memperbanyak puasa. Disenanginya memakmurkan waktu-waktu yang manusia lalai padanya dengan ketaatan. Walihadzal makna, dan berdasarkan makna inilah disenangi bagi kita, disunnahkan bagi kita dengan sunnah muakkadah menegakkan qiyamul lail, salatul tahajjud. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis, afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail, sebaik-baik salat yang dikerjakan setelah salat wajib adalah salat malam. Yang demikian karena waktu pelaksanaan salatul lail di waktu manusia lalai padanya. Sepertiga malam terakhir di mana keumuman manusia mereka terlelap di dalam tidur-tidur mereka. Sehingga orang yang bangun di waktu tersebut di mana kebanyakan manusia lalai padanya akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas ibadallah. Demikian pula contoh-contoh yang lain yang menunjukkan apa yang kita sebutkan ini disenanginya mengisi waktu-waktu yang manusia lalai padanya dengan ketaatan. Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengakhirkan salatul isya kalaulah tidak memberatkan umatnya. Demikian pula contoh yang lain seperti membaca zikir khusus ketika kita masuk ke dalam pasar memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam ibadallah. Dan ulama menyebutkan bahwasanya memakmurkan waktu-waktu yang manusia lalai padanya memiliki dua faedah. Faedah yang pertama, amalan soleh yang dilakukan padanya diharapkan harapan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala besar, dikarenakan orang yang melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia lalai, manusia tidak memperhatikannya sehingga mengamalkan amal soleh di waktu tersebut menjadi khafiyah, tersamarkan oleh manusia, dan itu adalah salah satu sebab diantara asbab diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama telah menyebutkan bahwasanya diantara sebab-sebab untuk mendapatkan keikhlasan adalah melakukan amalan itu secara sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh manusia. Oleh karena itu, Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan kita untuk mengerjakan solatun nafilah, solat-solat sunnah di rumah-rumah kita. Karena lebih tersembunyi, lebih menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, amal soleh yang dilakukan di waktu-waktu manusia yang lalai padanya, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Karena amal-amal soleh tersebut syaqqatun 'alan nufus, berat dikerjakan. Amal soleh yang dilakukan oleh segelintir orang, tidak dilakukan oleh orang banyak, maka itu akan lebih berat bagi jiwa kita untuk mengamalkannya. Wan Nabi alaihi salatu wassalam qad qala li Aisyah radhiyallahu taala anha, wal ajru ala qadri nasbik, dan pahala yang kamu dapatkan sesuai dengan kepayahan dan keletihan yang engkau dapatkan ketika mengamalkan amalan tersebut. Naam ibadallah, ini keutamaan yang pertama dari bulan Syaban ini. Syahrun yaghfulu an-nasu anhu, bulan yang dilalaikan oleh manusia, sehingga disenangi bagi kita untuk memakmurkannya dengan banyak melakukan ketaatan, di antaranya adalah puasa yang ditekankan. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid ini adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, bulan yang dimana padanya diangkat amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua menginginkan amal soleh kita diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amal soleh tersebut memiliki kualitas yang terbaik. Kita tidak menginginkan amal soleh kita ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amal soleh kita penuh dengan kekurangan-kekurangan. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau yuhibbu an yurfa'a 'amaluhu wa huwa shaim, menyenangi untuk diangkat amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau berpuasa. Dalam setahun amal soleh kita diangkat di bulan Syaban. Dalam sepekan amal-amal soleh kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua kali sepekan, yaitu yaumul al-itsnain wal khamis. Dan dalam satu hari amal soleh kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di dua waktu, yaitu fi salatil fajri wa salatil asr, Lalu apa kaitannya dengan ibadah puasa? Kata ulama, kenapa Nabi SAW menyenangi berpuasa di waktu-waktu amal soleh diangkat kepada Allah? Nabi biasa berpuasa di setiap hari Senin dan Kamis karena amal soleh diangkat kepada Allah di hari itu. Rahasianya kata ulama, karena ibadah puasa merupakan ibadah yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi orang yang berpuasa adalah orang yang bersabar. Ibadah puasa mencakup tiga jenis kesabaran. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dari bermaksiat kepada Allah, dan sabar di atas merasakan cobaan-cobaan dan keletihan-keletihan di dalam berpuasa. Sehingga bisa dikatakan as-sha'imuna humus sabirun. As-sha'imun, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang bersabar. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan mendapatkan ganjaran mereka tanpa batas. Tanpa batas. Akan mendapatkan pahala tanpa batas. Inilah sebabnya kenapa Nabi SAW menyenangi untuk berpuasa di bulan Syaban. Karena Syaban merupakan bulan di mana amalan soleh kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurung waktu 1 tahun. Ibadallah, Syaban merupakan mukaddimah terhadap bulan Ramadan. Layaknya seperti mukaddimah, pendahulu terhadap bulan Ramadan. Oleh karena itu butuh bagi kita untuk melakukan persiapan-persiapan at-ta'ahub wa tarwidun nufus, dan juga melatih jiwa-jiwa kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Di antara yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak puasa sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah kita dengar hadis di atas, hadis Usama bin Zaid. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum, wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berpuasa, maka kita yang melihatnya akan mengatakan seakan-akan Nabi tidak pernah berbuka, berpuasa terus. Dan apabila beliau berbuka, kita yang melihatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahrin istakmala siyam syahrin qat illa syahr Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman min Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa kecuali dalam bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit beliau tinggalkan dari bulan Sya'ban. Maka kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Maka kita berpuasa di bulan Syaban semampu kita. Barang siapa yang bisa berpuasa sehari, berbuka sehari, itu yang dia lakukan. Ataukah dia berpuasa beberapa hari berturut-turut, kemudian berbuka beberapa hari berturut-turut, maka itu yang dia lakukan. Atau barang siapa yang mampu berpuasa bulan Syaban dari awal hingga mendekati akhir Syaban, kemudian dia menghentikannya berbuka di akhir-akhir Syaban, maka itu yang dia lakukan. Fattaqullaha mastata'tum ya ibadallah. Ayuhan nasu ibadallah. Kemudian yang kedua, persiapan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Syaban ini selain memperbanyak puasa adalah dengan memperbanyak at-ta'at, ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh berupa qiraatul Quran, silatul arham, dan jenis ihsan yang lainnya. Telah datang aqwal dari salaf yang menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ketaatan di bulan Syaban sebagai bentuk persiapan dan melatih diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Di antaranya adalah ucapan Salamah bin Kuhail rahimahullah, beliau mengatakan kana yuqalu syahrul Syaban syahrul qurra, adalah dikatakan bulan Syaban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Fahani'an talabatil ilmi hufadzil Qur'an. Maka kita ucapkan selamat bagi para penuntut ilmu, para penghafal Al-Qur'an yang banyak memurajaah dan membaca hafalan-hafalannya di bulan Syaban. Ini di antara sunnatus salaf, kana yuqal syahrul Syaban syahrul qurra. Adalah dikatakan bulan Syaban itu adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka memperbanyak, menambah kuantitas bacaan mereka di bulan Syaban. Mungkin selama setahun kita lalai membaca Al-Qur'an. Setelah keluar dari Ramadan, masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya'tina al-ghaflah, kelalaian datang. Jarang sekali kita membuka mushaf. Maka kesempatan ibadah Allah sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mulailah melatih diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Syaban ini. Perkataan imam yang lain, Abu Bakr al-Balkhi rahimahullah, beliau mengatakan, syahrul Syaban, na'am, beliau mengatakan syahrul Rajabin, syahrul Zara'in. Perumpamaan bulan Rajab itu adalah seperti perumpamaan bulan untuk menggarap tanah-tanah untuk menanam tanaman. Kemudian syahrul Syaban syahrul suqi zar'i, perumpamaan bulan Syaban bulan setelahnya, yaitu bulan yang sekarang kita berada padanya, adalah bulan untuk mengairi tanaman. Setelah dibajak, ditanam, kemudian diairi. Wa syahrul Ramadan syahrul hisadul zar'. Dan bulan Ramadan adalah waktu untuk memanen tanaman-tanaman tersebut. Faman lam yazra' wa yaghrus fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa lam yasqi fi Sya'ban, dan tidak mengairi di bulan Sya'ban, fakaifa yuridu an yasuda fi Ramadan, bagaimana mungkin dia akan memanen di bulan Ramadan? Ini adalah perumpamaan ibadah Allah untuk kita sekalian. Semangat sebelum kita memasuki bulan Ramadan untuk menggunakan sebaik mungkin waktu kita di bulan Syaban, memperbanyak ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bulan Syaban ini ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Secara khusus beberapa hukum terkait dengan puasa di bulan Syaban ini. Yang pertama, di sana ada puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa qada, hutang puasa. Hutang puasa yang kita miliki pada bulan Ramadan sebelumnya, wajib bagi kita untuk segera melunasi hutang puasa Ramadan sebelumnya, tahun yang lalu, sebelum masuk Ramadan tahun ini. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan falam astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku memiliki hutang puasa pada Ramadan tahun lalu dan aku tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban, disebabkan karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai suami beliau radhiyallahu anha, beliau tersibukkan untuk melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak memiliki kesempatan untuk melunasi hutang puasa beliau di Ramadan tahun lalu kecuali di bulan Syaban ini. Ini adalah waktu yang terakhir, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, يستفاد من حرصها على ذلك في شعبان, didapatkan faedah dari semangat beliau untuk melunasi utang puasa beliau di bulan Syaban, annahu la yajuzu ta'khir qada'i ramadan ila ramadan akhar, bahwasanya kata beliau tidak boleh mengakhirkan membayar utang puasa, melunasi utang puasa sampai masuk Ramadan berikutnya. Ini yang pertama, ibadah Allah. Maka kita periksa masing-masing diri kita. Siapa di antara kita yang pernah memiliki utang puasa? Ada yang pernah safar ataukah sakit atau yang lainnya? Dari ar-ruhas, keringanan-keringanan sehingga seorang boleh berpuasa. Dan ini kebanyakannya didapati pada kalangan wanita, maka yang memiliki istri ataukah anak-anak, kakak ataukah adik, ya diingatkan kepada mereka. Mimba bita'awun alal birri wat taqwa, ingatkan istri-istri kita, ingatkan putri-putri kita, saudari-saudari kita, supaya segera melunasi utang puasa Ramadan yang lalu sebelum masuk Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua, ibadah Allah, di sana ada puasa yang hukumnya mustahab, yaitu puasa pada sebagian besar dari bulan Syaban sebagaimana yang telah kita dengar di atas. Kemudian ada juga puasa yang hukumnya makruh, dimakruhkan di bulan Syaban ini dilakukan. Menurut pendapat sebagian ulama, yaitu fuqaha Syafi'iyah, mereka mengatakan makruh berpuasa setelah melewati pertengahan Syaban, 16, 17, 18 Syaban, makruh berdasarkan hadis Ala ibn Abdurrahman an abihi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Mereka menganggap hadis ini sahih, rawahu ashabus sunan, sehingga mereka mengatakan makruh berpuasa setelah melewati pertengahan Syaban. Di sana pula ada yang hukumnya haram. Haram berpuasa di bulan Syaban, yaitu tepatnya pada sehari ataukah dua hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadana bi saumi yaumin aw yaumain." Jangan salah seorang kalian, sekali-kali jangan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Ini hukumnya haram. Tapi tidak secara mutlak, dikhususkan bagi mereka yang memiliki kebiasaan berpuasa di hari itu, maka tidak haram di sisinya. Adapun yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa, maka haram. Dan perkara yang lain berpuasa yang sifatnya haram adalah as-saum fil yawm alladhi yushakku fih. Ini pengharamannya secara mutlak, baik yang memiliki kebiasaan berpuasa di hari itu maupun yang tidak. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu taala anhu, Man shoma al-yawm alladhi yushakku fih faqad asaa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, al-yawm al-mashkuk, hari yang diragukan adalah hari ke-30, tanggal 30 Syaban. Karena kita tidak tahu apakah itu tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. Ragu. Hari yang diragukan. Maka tidak boleh berpuasa padanya. Dan yang terakhir ibadah Allah adalah puasa yang sifatnya bid'ah, yaitu mengkhususkan puasa di pertengahan Syaban. Ini hukumnya bid'ah. Tidak ada contohnya dari salafun salih, tidak dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pula dari para sahabat. Ini beberapa fadail dan ahkam terkait dengan puasa di bulan Syaban. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana jami'an lissawmi fi hadha syahr, wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yazinana min fadlihi innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa aqimis salat.